Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, ana mohon maaf atas keterlambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Satu jam ya. Ya, mudah-mudahan ke depannya insyaallah tidak terlambat karena memang tadi ada urusan biasa ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Aisar. Sekarang kita sampai di ayat 114 dan 115 insya Allah ta'ala. Yeah. Sampai di ayat 114 dan 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Coba kita baca dulu terjemahannya biar lebih clear dalam memahami ayat ini insyaallah. Wa man adzlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Ta'ala dalam masjid-masjidnya, ayuzkara fiha ismuhu ya, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkan masjid-masjid itu. Ulaika, mereka itu, maka nalahum, tidaklah sepatutnya bagi mereka ayadkhuluha, untuk masuk ke dalam masjid Allah, illa khaifin, kecuali dengan rasa takut. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapatkan kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang berat. Walillahil masyriqu wal maghrib, dan kemuliaan Allah lah timur dan barat. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap, fa thamma, maka disitulah wajah Allah. Nanti ada penjelasan di sini ya. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Baik juga bagi kita untuk memahami ayat ini pemaknaannya secara global dulu. Kalau kita perhatikan halaman 167, yang belum punya kitab siapa mas? Tafsir Al-Aisar. Udah punya semua? Kalau udah punya alhamdulillah. Belum punya, antum baru datang sekarang? Udah dua kali. Baik, untuk antum satu, akhwat satu ya. Silakan. Akhwat yang belum datang, yang belum punya tapi udah datang berkali-kali, silakan antum. Ya, sisanya mungkin kapan-kapan ya, karena memang kita belum mampu untuk jalan ke agen. Insyaallah nanti ya. Coba makna ayat 114 sampai 115 secara umum ya. Dalam ayat 114, Allah Ta'ala menilai bahwa tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk dijadikan tempat beribadah. Karena ibadah kepada Allah merupakan alasan inti diadakannya kehidupan ini. Yauma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karenanya barang siapa yang menghalang-halangi maksud dari kehidupan, yaitu praktik peribadatan, berarti ia merusak tatanan kehidupan ini. Pada saat yang sama, Allah Ta'ala mengingkari mereka yang melakukan perbuatan paling zalim ini. Baik mereka itu berasal dari bangsa Quraisy maupun Hailteus. Ya, bangsa Quraisy, mereka menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram. Baik maksudnya baik Quraisy maupun ahli kitab dari kalangan Nasrani. yaitu Paltheos, Raja Romawi yang pernah merobohkan Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa pernah juga dihancurkan oleh seorang raja berkebangsaan Yahudi dari Babilonia yang bernama, kalau di Indonesia kan atau Inggrisnya mungkin, Nebukadnezar. Kalau diarabkan itu Bukhtanassor, Bukhtanassor. Bukhtanassor. Ini jadi Yahudi pernah, yaitu Bukhtanassor atau Nebukadnezar, yang dikatakan dia adalah seorang Majusi walaupun keturunan Yahudi. Sebelum ada orang-orang Nasrani di sana, atau siapapun juga yang melakukan hal yang sama pada saat ini atau pada masa-masa yang akan datang. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ulaika maka'ana lahum ayyadukuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu kecuali dengan rasa takut. Tersirat di dalam ayat ini perintah kepada kaum muslimin untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir yang mengotori kesucian masjid. Karena musyrikin najis, orang najis secara akidah. Nah, bagaimana secara fisik asli enggak najis? Tetapi mereka tentu meskipun secara fisik globalnya tidak kita najiskan, tetapi secara kenyataan mereka belum bisa menghindarkan diri dari najis karena tidak mengamalkan fiqh thaharah, ya kan? Sehingga makanya nanti ada hukum khilafiyah di antara ulama tentang apa hukumnya orang-orang kafir itu masuk masjid boleh atau enggak. Ya nanti insyaallah, insyaallah. Sampai mereka menyerah atau hancur kekuatan mereka dan menjadi hina di hadapan kekuatan Islam. Pada ayat 15 di sini ada sababun nuzul, mengapa ayat ini ada. Allah Ta'ala menolak orang-orang Yahudi yang mengkritik perihal pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah Ta'ala mengisyaratkan tentang sahnya salat orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui atau sulit menentukan arah kiblat, atau bisa dikatakan orang yang tahu menentukan arah kiblat dalam artian dia tidak bisa berpatok pada kiblat itu semata, melainkan bisa berpindah-pindah seperti dalam bis atau dalam kereta. Lalu ia menghadap ke arah manapun. Ia menghadap ke arah manapun dalam artian dia menghadap ke arah depan. Namun tentu bis akan ke arah mana-mana, sehingga mungkin ke timur, barat, dan lain-lain. Maka tidak masalah. Kalau di footnote, berdasarkan bentuk bumi yang bulat, berarti bumi seluruhnya adalah timur dan barat. Karena setiap tempat terbitnya matahari adalah tempat terbenamnya juga. Makanya di sini lebih tepat, masyriq wal maghrib. Dia yang mencipta, menguasai, dan mengaturnya. Ini pemahaman dari lafal Rabb. Mencipta, menguasai, mengatur. Dialah yang menentukan ke arah mana hamba-hambanya menghadap dalam sholat sesuai dengan kehendaknya. Apakah ke arah timur, mau barat, mau utara atau selatan, yang mending ke Ka'bah, ya, ke Ka'bah atau sebenarnya Baitul Maqdis. Dan sekarang di sini katakan yang menentukan kemana sih hamba-hamba itu menghadap ketika sholat, itu kan Allah yang menentukan. Jadi orang-orang Yahudi yang tadi menuju ke Baitul Maqdis kiblatnya, ketika dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke Ka'bah, maka ngapain protes? Kan lillahil masyriq wal maghrib. Allah memiliki timur barat, dan Allah yang berhak menentukan mau ke barat atau ke timur atau ke selatan atau ke utara kamu berkiblat. Maka itu terserah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ke Ka'bah, itu kan bisa ke timur barat kok. Misalnya kita mungkin barat yang katanya terjadi kesalahan sebelumnya. Ya kan, malah ke negara apa tuh, Afrika. Tapi yang muhim, apakah suratnya sah sebelum itu? Ya sah, karena apa? Jahal, tidak tahu. Ya. Jadi sah aja sholat sebelum kita, misalnya sekarang masjid-masjid udah mulai banyak yang pastinya lurus, tapi jemaahnya mencong. Ya emang harus gitu, mau gimana? Karena keputusan dari pemerintah telah ditetapkan, yang lama telah mansuh. Ini nasikh ya, udah sekarang nasikh. Maka karena tidak bisa berkutat kepada kesalahan itu terus, ya udah menuju ke yang lebih tepat, ya kan? Itu di kita lebih condong ke barat, ya kan? Maghrib. Tapi bagaimana kalau misalnya orang India, apakah ke barat juga? Nah, sebenarnya enggak tahu mau ke barat atau ke mana, yang penting ke Ka'bah. Orang Cina, orang Rusia, Rusia ya, atau Yaman misalnya, apakah arah barat? Enggak kan? Ya. Tapi bukan barat sebenarnya, intinya Ka'bah ya. Sehingga ketika nanti kita ditanya sama anak kecil ya, kita kiblatnya menghadap mana? Kalau bilang menghadap barat, walaupun sahih, tapi itu kan jawaban nisbi, relatif. Sehingga jawaban yang benar ke Ka'bah. Nah, Ka'bah qadarullah sekarang dibagi kita di lebih dekat ke barat ya. Tak boleh bagi siapapun menolak atau menentang kehendaknya, baik secara kauniyah, lebih-lebih syar'iyah. Kauniyah, lebih-lebih syar'iyah. Atau takdir ya, takdir kauni ataupun ayat syar'iyah. Menentang ayat syariah enggak boleh. Wahyu juga termasuk tidak boleh ditentang. Kemudian takdir kaun yang terjadi sekarang, ya tidak bisa ya tentang. Makanya kita diwajibkan untuk mempunyai batas minimal ketika menghadapi musibah itu sabar. Enggak boleh tidak ridho, enggak boleh menentang. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Nah, jadi tidak boleh siapapun menolak atau menentang kehendak Allah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha meliputi segala makhluk dari semua sisi, rizki, muraqabah, mendengarkan makhluknya, dan banyak-banyak hal lainnya. Karenanya kemanapun seorang hamba menghadap dalam sholatnya, maka ia menghadap kepada Allah Ta'ala juga. Ini dalam kondisi tertentu. Tapi pada asalnya Allah telah menta'in dan menentukan kemanakah kiblatnya. Ya, tapi dalam konteks di sini, kemanapun seorang hamba menghadap dalam sholatnya, maka ia menghadap kepada Allah, itu dalam konteks bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang memaksakan kehendak mereka supaya tetap di Baitul Maqdis. Yahudi itu agamanya ingin ikut tradisionalis, tradisi mereka mau di Baitul Maqdis. Maka ketika Allah Ta'ala menentukan seperti ini, mereka malah melawan, padahal nasnya sudah jelas dan yang mengatakannya adalah Rasul juga, tapi mereka karena lebih suka dengan tradisi mereka, maka mereka pun melawan sebagaimana sebagian dari orang sekarang. Hanya saja Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menghadap dalam sholat ke Ka'bah, maka barang siapa yang mengetahui arah kiblat, tidak boleh baginya kecuali menghadap ke arah tersebut. Antum dalam safar, dalam kereta, kan gak mungkin antum ngopi dulu, ngasok dulu ke warung-warung dekat stasiun di Cirebon misalnya. Antum keluar, ditinggal sama kereta. Boro-boro masinisnya atau pegawainya mau nyari antum. Siapa antum gitu kan? Bayar juga pas-pasan, gak ada bonus. Udah kita sama calo lagi kan? Nah, akhirnya kalau kayak gitu gak mungkin antum tawaf dulu di stasiun atau tawakuf atau sa'i dulu di stasiun, nggak mungkin. Berarti harus apa? Harus tetap di dalam. Madharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya kalau misalnya sholat di luar. Maka ya udah darurat, ya udah di dalam. Mau kemanapun kereta berkiblat, maka di sanalah wajah Allah. Udah selesai. Bagaimana dengan bis? Kalau bis agak berbeda. Kalau bis bisa dikompromikan di sini. Ketika berhenti makan di Tasik misalnya atau di Sumedang atau di mana. Maka enggak boleh kita tahu di bis kemudian sholatnya di dalam bis. Enggak boleh, kecuali kalau bis itu enggak berhenti non-stop. Atau kalau misal berhenti pun sebentar banget. Waktu buat cuman buang air besar aja 15 menit. Hah? Atau misalnya mau ke Sumatera pakai bis antar ALS, antar lintas Sumatera. Ya, kalau ketinggalan udah masalah. Udah enggak ada kehidupan kan? Ya kan, kemana? Ke Padang. Naiknya apa? Naik ALS. Berapa hari? Wallahu a'lam. Anda belum pernah merasakan. Nah, itu bisa aja di beberapa stop itu. Bisa stopnya cepat. Ataupun kalau misalnya lama, enggak ada waktu juga buat sholat, misalnya mabuk, ya pergi cari warung, semacamnya, sampai waktu yang lebih zalim dari manusia ataupun jin. Yang mana'a masajidallah. Yang mana'a masajidallah. Yang mencegah. Mana'a itu mencegah masjid-masjid Allah. Mencegah masjid-masjid Allah. Ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Untuk disebutkan di dalam masjid-masjid itu. Ha dalam fiha kembali ke mana? Masajid. Ismuhu isim. Nama. Nama. Ya, nama siapa? Nama Allah. Hu di sini kembali ke Allah. Baik. Wasa'a. Dan waw di sini atof. Sa'a itu artinya bergegas. Oh, di sini disebut di sini sa'a fi kharabiha, sa'a arti sesungguhnya kata as-sa'i adalah berjalan. Misalnya kata sa'i adalah bukit Safa dan Marwah, yaitu berjalan di antara kedua bukit itu. Tetapi kemudian digunakan untuk arti usaha. Sa'i itu usaha. Sa'yukum, ya, pernah dengar dalam Quran. Sa'yukum itu usaha kalian. Seperti kalimat sa'a fulanun fi maslahatika. Si fulan itu berusaha demi kemaslahatan kamu. Ini sa'a berarti kan. Dan berusaha fi kharabiha, yaitu berusaha merobohkan masjid dengan menghancurkan fisik bangunannya atau dengan melarang orang melakukan sholat dalamnya dan menjauhkan mereka agar tidak beribadah padanya. Ini juga termasuk merobohkan masjid. Jadi as-sa'i fi kharabil masjid itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Ada yang hakiki yaitu secara fisik dirobohkan, bukan bermaksud untuk mentajdid atau memperbaharui, tapi bermaksud memang untuk merobohkan dan menghilangkan keberadaan masjid itu. Kecuali untuk masjid dirar, boleh dirobohkan. Masjid dirar itu masjid setelah ada masjid dekatnya yang ditujukan dan diniatkan untuk memecah belah kaum muslimin. Kecuali juga masjid itu jika menyaingi masjid aliran sesat, boleh. Misalnya ada masjid Syiah, kita bikin masjid tandingan. Beda kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau ada masjid al-sunnah biasa, kemudian kita tambahin lagi dekatnya, baru jarak berapa meter, nah ini enggak boleh. Begitu juga dengan misalnya ada masjid atau musola, ya, bahasa kita musola juga kalau kecil di kampung, musola, kemudian antara kita dengan musola itu rumah paling 20 meter. Kita bikin musola walaupun tidak resmi dengan musola seperti ini bangunannya, tetapi pada sholat di situ rakyat warga kita ajak. Ini enggak boleh. Maksudnya menjadi rutin, enggak boleh. Karena itu bisa menjadi masjid biror dan orang-orang itu akan terpecah belah dengan itu. Itu yang tadi menghancurkan secara fisik. Ada juga al-kharab secara majaz. Yaitu hal-hal yang menjauhkan manusia dari masjid. Hal-hal yang menjauhkan manusia dari masjid. Misal mengadakan konser dangdut di asar. Jam asar. Termasuk merobohkan masjid. Kemudian juga membuat acara-acara prime time di jam antara maghrib sampai jam 9 supaya orang-orang gak sholat isya. Ini termasuk merobohkan masjid. Dan setiap dari programmer itu mereka bertanggung jawab atas ini semua. Ya. Memang secara kalimat dan kalam mereka gak pengen masjid-masjid itu sepi. Tapi kelakuan mereka membuat masjid-masjid itu sepi. Baik presenternya, hadirin kuisnya, atau siapapun yang berjasa dalam membuat orang-orang terbuai dan terlena tidak ke masjid. Ini dengan adanya khilafiyah masalah soal berjamaah di masjidnya. Baik, itu secara ma'nawi. Contoh lainnya juga menyebarkan fitnah tentang pemimpin masjid atau imam masjid atau jemaah masjidnya, supaya orang-orang beralih dari masjid itu ke masjid lain. Fitnah. Ya. Atau gosip-gosip termasuk. Itu penghancuran terhadap masjid secara ma'nawi. Termasuk juga penghancuran masjid secara ma'nawi meniadakan kajian-kajian Islam yang sahih, ya. Kalau kajian-kajian Islam yang bersifat khawariji, khawarij atau syiah baru enggak apa-apa. Malah harus. Tapi yang selama ia bermanfaat, walaupun mungkin ada kesalahan sedikit, tapi bermanfaat untuk kaum muslimin dan bermaslahat besar, maka tidak boleh kita membubarkannya. Tidak boleh membubarkannya, mau muda ataupun tua. Berarti orang yang membubarkan itu masuk dalam ayat. Dia masuk dalam sa'a fi kharabiha, dan juga termasuk mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Dan ketika tadi kita tahu man itu berakal, berarti tercakup manusia ataupun jin, dan termasuk jin-jin yang mau mencegah kita dari majlis, termasuk yang mau meruntuhkan majlis ilmu dan menghasut warga supaya membenci kajian-kajian ini. Padahal tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, masalah secuil. Dua, jadi dua sifat itu. Ada mana'a, ada sa'a. Mana'a itu mencegah, sa'a itu berusaha. Yang dicegah apa? Dicegah zikir itu, ayyuzkara fiha ismuhu, itu dicegah. Jangan sampai masjid itu makmur dengan zikir-zikir. Termasuk halaqah majalis ilm. Ya. Baik, kembali tadi waman azlamu, kita kembali ke waman azlamu lagi. Sekarang kalau kita lihat uslubnya, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang juga dengan uslub waman azlamu, waman azlamu. Misal contoh ayat ini, ya, waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Kemudian juga ada ayat lain di surat Al-An'am. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Itu satu. Ayat kedua ya setelah ayat ini. Ingat. وَمَنْ أَظْلَمُ, kalau yang sini, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ, mencegah. Kemudian yang kedua, ayat kedua, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Yang kedua itu iftara. Iftara artinya apa? Iftara mengada-adakan. Mengada-adakan atas Allah suatu kedustaan atau mendustakan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga di surat As-Sajdah, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah, dan barang siapa yang, siapakah yang lebih zalim dari orang yang dzukira bi ayati, yang diingatkan dengan ayat-ayat rabbihi, rabbnya, summa a'rada anha, kemudian berpaling dari ayat tersebut. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimina, terhadap orang-orang yang mujrim, berbuat jahat, muntaqimun, akan membalas perbuatannya. Kemudian ayat yang keempat di surat Az-Zumar. Oh, tadi di surat Al-An'am 21, di surat As-Sajdah 22, di surat Az-Zumar 32. Ya, Al-An'am 21 tadi ayat kedua, As-Sajdah ayat ketiga 22. Sekarang Az-Zumar ayat keempat 32. Surat Az-Zumar, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq id ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah dan berdusta dengan as-sidq, yaitu Al-Qur'an ataupun Rasul, ketika datang kepadanya, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukanlah di jahannam lah tempat untuk orang-orang kafir. Kalau kita lihat ada empatnya itu dah. Yang pertama ayat Al-Baqarah 114. Kemudian ayat Al-An'am 21. Ayat As-Sajdah 22. Ayat Az-Zumar 32. Kalau kita lihat di sini ada isim tafdhil azlam. Dan kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Dari semua ayat, cuma ayat ini saja yang tidak disebutkan stempel. Tidak disebutkan stempel. Tetapi di tiga ayat yang terakhir tadi kita katakan, masing-masing disebutkan stempel. Ayat yang kedua, innahu la yuflihul zalimun. Kemudian yang ketiga, inna minal mujrimina muntaqimun. Mujrimin. Stempel tadi pertama, yang ayat kedua, al-zalimun. Ayat ketiga, mujrimun. Ayat keempat, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Kafir. Berarti zalim, mujrim, kafir. Ya. Tapi di ayat ini tidak ada stempel, melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukumannya. Di mana? Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Itu bedanya. Nah, kemudian siapa yang dimaksud di sini waman azlamu mimman mana'a masjidallah? Tentu semuanya itu yang zalim terhadap mana masjidallah biasanya imma dia orang zalim, imma dia orang mujrim, imma dia orang kafir. Bisa jadi orang zalim tersebut itu tidak kafir. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi orang mujrim tersebut juga tidak kafir. Ya. Bisa jadi orang kafir tersebut, kalau orang kafir itu pasti zalim dan mujrim kan. Baik, berarti mana'a masajidallah ayyuzkara fi ismihi atau wasa'a fi kharbiha, itu bisa berlaku juga bagi orang muslim yang melakukan itu. Bisa. Tetapi dia disifati mujrim dan dia akan mendapatkan khizi di dunia dan azab fil akhirah. Oke. Nah, kembali sekarang pertanyaannya, waman dan siapa sih yang lebih Kurang kerjaan tuh orang. Nah, pertandingan sepak bola. Azan, boro-boro pada main. Seru antar kampung. Bahkan telur-telur sudah dijual itu. Buat saling lempar-lempar. Ya kan? Biar seru nanti. Woi, seru. Nah, kan. Azan tidak digubris. Sekarang penyelenggaranya masuk. Penyelenggaranya. Mana amasajidullah ya itu rafi asmi. Wasa'afi ya korabihan. Baik. Tapi kemudian lewat cuku-cuku-cuk dukun. Hah? Dukun menyantet salah satu pemain. Ya. Nah sekarang mana yang lebih zalim? Hah? Ya dukun lah. Kufur ya kan? Terus menzalimi juga dukun. Di sini udah kufur jelas. Tapi pemain ini mereka gak sholat berjamaah. Kufur gak? Ah, enggak mesti kufur. Sekarang mana yang lebih zalim? Dukunnya. Loh kok di sini waman adzalamu mimman na'si. Paham gak di sini maksudnya? Nah. Tapi anak kasih tahu di sini. Antum arif. Siapakah yang lebih antum? Ya, yang lebih antum, yang lebih pintar dari arif dalam urusan tafsir di kajian ini. Siapa? Selainnya, semuanya selainnya. Berarti paling bodoh dong berarti. Siapakah yang lebih pintar daripada arif dalam masalah tafsir di kajian ini? Selainnya, pokok selainnya semuanya berarti. Berarti dia paling bodoh jadinya. Tadi mau dipuji malah paling bodoh. Misalnya, enggak ada. Paling pintar dia. Oke. Berarti gimana kalau misalnya ternyata ada syekh di sana mana sana? Bogor ya, ada Bogor. Atau Depok lah. Syekh Irul ya. Ada syekh di Depok. Ya kan? Lebih pintar dalam masa tafsir itu banget. Dan kita akui itu sepakat beristifak bahwasanya beliau ini lebih pintar daripada beliau. Kira-kira komparasi ini sah gak sih? Anak kan bilang siapa sih yang lebih pintar tentang masa tafsir di kajian ini daripada arif? Gak ada. Tapi antum kemudian mengkoneksikan dengan yang di Depok. Anak kan bilang di sini. Ah, berarti ini dalam konteks tertentu. Ah, paham gak? Maka jawabannya gimana ketika bilang ada orang mencegah supaya masjid-masjid itu supaya nggak ada kajian, disingkir dengan kajian. Tapi ada juga di sini dukun berbuat syirik. Mana yang lebih parah? Iya jelas dukun. Tapi kan kita kan di sini konteksnya bukan masalah ini satu kasus, ini kasus lain. Makanya sekarang kita katakan kita jawab gimana cara menjawab ini. Cara menjawab ini ada di fi'il setelah man masing-masing. Iya. Misalnya waman azlamu mimman mana'a, berarti dari sisi perbuatan mencegah tidak ada yang zalim daripada mencegah ini. Kalau misalnya kita perhatikan surat Al-An'am, barang siapa yang siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Nah sekarang ada orang berdosa atas nama Allah. Ada orang kufur. Atau ada orang bukan sekadar berdosa tapi kufur. Kita bilang yang barang tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdosa atas nama Allah. Ini dengan ini konteksnya beda. Ini konteksnya dalam urusan kebohongan. Jadi dari semua macam kebohongan tidak ada yang lebih zalim daripada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Begitu juga di sini, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Dalam urusan mana'a yaitu dalam urusan mencegah, itu kan banyak. Mencegah itu perbuatan. Banyak cabangnya. Ya. Mencegah supaya orang enggak pakai helm. Mencegah supaya orang enggak masuk kerja. Mencegah supaya orang dan sebagainya. Dari semua macam perbuatan pencegahan, yang paling zalim dari segala macam pencegahan adalah mencegah masjid-masjid Allah dari orangnya. Nah, begitu juga sa'a. Sa'a ini karena atofnya kemana'a. Dari semua macam usaha, usaha yang paling zalim itu adalah usaha untuk merubuhkan masjid. Itu maksudnya. Ya. juga ayat di surat Al-An'am ayat 21. Siapa sih yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Dari semua di dalam konteks apa? Kedustaan. Dari semua berdusta, dari semua macam kedustaan dan pendustaan, itu tidak ada yang lebih zalim kedustaannya daripada kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat surat As-Sajdah, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapa sih yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb kemudian berpaling? Nah, sekarang berarti dalam konteks diingatkan, mana yang paling zalim? Yaitu diingatkan ayat-ayat Allah kemudian malah dia enggak mau dengar, gitu ya. Jadi tergantung dari konteks. Ya. Udah paham atau enggak? Kita kayaknya enggak ada istirahat ya. Karena bicara full ya, enggak apa-apa. Sampai jam 12. Ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kayaknya enggak ada minuman ini. Baik. Tapi jangan beliin saya, jangan beliin. Oke. Mimman mana'a masajidallah. Oke, selesai. Mencegah masjid-masjid Allah untuk di zikir kepada di dalam apa? Oke. Dan sebenarnya majelis kita ini pas banget ini ayatnya dengan majelis kita ini sebenarnya. Kita sebenarnya ada usaha untuk diusir oleh para syaitan. Ya. Termasuk, ana heran, kenapa ketika mesti kalau mau hari Sabtu itu mesti ada ujian dari Allah. Hah? Baik sekarang, baik kemarin. Ya. Waktu itu ngapain sih? Apa pertemuan pertama aja? Ya, sebelumnya, hari sebelumnya itu ya Allah uji. Hujan gitu kan, kemudian anak pulang dari kantor karena sibuk ke hujan pakai jaket sampai lupa baca doa. Ya. Jadi Allah uji dan syaitan membuat lupa. Pemahaman sanihi la syaitan an al-qurah gitu kan. Biasanya kan kita kalau baca bismillahirrahmanirrahim mursahin rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal au azilla au uzal. Kita berlindung pada Allah dari azil, yaitu jatuh atau dijatuhkan. Qadarullah, karena lupa jatuh. Itu di pertemuan pertama, sebelum pertemuan pertama sini malam. Alhamdulillah enggak parah. Tapi kemudian kalau misalnya enggak dilawan rasa sakit itu, ya setan yang menang. Iya. Nah, begitu juga dengan antum sebenarnya. Antum ketika mau ke majelis itu males. Itu sebenarnya bisa aja ini yang syaitan. Pas perjalanan ke majelis ngantuk. Anak kau misalnya ke majelis ini atau majelis di Al-Fatah waktu hari Ahad waktu kita masih ngajar di sana, itu sering kali itu rasa kantuk seperti tadi pagi. Nah, udah habis ngajar Tafsir Mukatsir, udah makan enak, masya Allah gitu kan. Ya, pamit, pas di jalan baru ngantuk. Udah setan itu main. Pas ngantuk tadi dapat telepon. Kuntilanak yang telepon. Ya udah. Kita harus belok dulu. Jadi ada urusan dulu tadi, ada meeting dikit sama dukun dan kuntilanak. Qadarullah. Kayak agak lama tadi diskusi sebenarnya. Ya. Juga kemarin seperti itu juga, dan selalu ada ujian khususnya di kajian ini. Jadi celah-celah selalu mereka, ini teman-teman yang baru mungkin gak ngerti ceritanya, tapi intinya selalu mereka berusaha bagaimana majelis ini tuh dihancurkan, maksudnya gak laku atau hilang, atau kalau perlu pematerinya, bagaimanapun caranya mereka cari akal caranya, cari celah. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita istiqomah terus, dan insya Allah antum terus istiqomah, antum melawan hawa nafsu untuk tidak menuju majelis ini, insya Allah akan terus ada, dan insya Allah akan terus ada kalau kita ikhlas benar-benar. Ya. Pertama mungkin kalau misalnya di atas kayak gini udah bagus, diinyahkan kemana, diturunkan atau di mana, sampai akhirnya inyah sama sekali bisa. Syaitan berusaha untuk benar-benar. Lagi kita minta di sini antum kajian di sini, jangan melihat ke pematerinya, jangan, pokoknya benar-benar ilmu lah yang antum inginkan. Karena kalau misalnya mayoritas kaum muslimin, kalau walaupun banyak, walaupun sampai 1000 orang hadir, kalau tidak di atas didasari takwa dan pengen nyari ilmu benar-benar, itu ya buih itulah. Itu buih. Antum jangan tertipu dengan tabligh-tabligh akbar yang wah. Apa yang setelah itu jadinya? Enggak ingat apa-apa, buih. Kertas enggak bawa, catatan enggak bawa, cuman jiping saja. Ya. Itu karena na'udzubillah sebagian juga panitia sayangnya hanya nyari duit. Sejujurnya banyak itu. Kemudian pangsanya pangsa kaum-kaum borjuis parlente yang anti kajian kitab sini. Liburan mewah itu senang. Dan itu menyedot. Ya, nanti kalau udah ada artis tobat dan semacamnya. Memang banyak majmu orang-orang datang, alhamdulillah. Tetapi ingat, setiap amalan kita itu seikhlas apapun, syaitan akan berusaha menerobosnya. Iya. Jadi jangan kira baik, kita udah beramal baik sekarang. Jangan kira selamat gitu aja dari syaitan, tetap akan ada ujiannya. Nah, di antara ujian sekarang ketika sedang bertebar atau maraknya kajian-kajian kaum muslimin, itu syaitan ada sisipan-sisipan. Termasuk dalam urusan tromol dan semacamnya, urusan apa tuh yang lewat-lewat, apa kotak amal, infak dan semacamnya. Ya, talbis syaitan dalam masalah ini itu ada. Yaitu, kalau sebagaimana udah pernah sering anak katakan, kalau misalnya panitia kajian itu bukan talibul ilm benar-benar, maka lihat, saksikan dia itu sebenarnya nyari duit. Sahih. Ana repeat ya. Kalau panitia kajian itu bukan benar-benar talibul ilm, maksudnya benar-benar cari ilmu, itu pasti dia tuh nyarinya apa? Duit. Dan itu terjadi terutama di Jakarta banyak. Ya. Yeah. Terutama di Jakarta banyak. Dan beberapa teman itu ada yang menyadarinya. Sehingga akhirnya apa? Boro-boro mau mengkaji kitab. Dan gak bakal mau menghadirkan siapapun pemateri kecuali harus pemateri yang terkenal. Gak berani gak yang terkenal. Kenapa? Karena kalau gak terkenal, yang hadir dikit. Yang hadir dikit otomatis takut nanti gak bisa bayar atau dan sebagainya. Hal-hal kayak gini memang terkesan tabu kalau kita bicarakan. Namun demi Allah ini ya ada terjadi seperti ini. Dan kalau ini dipelihara terus, dan ternyata inilah yang mainstreamnya kajian, takutnya nanti lama-lama aib-aib ini akan terlihat di ranah umat. Akhirnya ketahuan, oh ternyata ini kajian sebenarnya ibarat kalau misalnya dalam dunia musik itu ada major label. Ya intinya itu sebenarnya apa? Money. Itu yang money. Duit. Intinya. Beda dengan yang indie misalnya. Nah, ini memang enggak, ini sunnatullah. Akan ada major label, ada indie label, ada underground, ya kan? Yang underground di rumah-rumah, tapi kadang-kadang ya underground di rumah-rumah kadang malah lebih menggiurkan karena di mana? Di perumahan, kajian emak-emak. Iya benar kan? Kajian ibu-ibu itu kalau udah suka sama ustadznya, jangankan amplop, anak dikasih. Beneran. Anak dikasih. Iya. Makanya itu sulit itu. Kalau bisa jangan di perumahan kalau bisa. Iya. Karena kalau udah terjerat itu, ternyata ibu ya pengen itu anaknya, itu bisa susah ke materinya. Sebagai menimpa sang pembicara sekarang. Dulu anak pernah kayak gitu, ya kan? Dan ternyata ketika anak gak mau, anak dipecat secara halus. Tapi alhamdulillah. Kalau misalnya itu mungkin, wah alhamdulillah kesempatan besar. Apa? Oh, kaya, alhamdulillah kan? Punya kolam renang di atas rumah. Iya. Kemudian udah pokoknya rumah itu udahlah antum kok udah dapat itu di situ udah antum kayaknya mobil ada 3, motor ada berapa gitu kan. Kalau antum mau kajian juga silakan dijemput, bisa punya pembantu yang khusus mobilnya. Dan antum diincer. Tapi ternyata antum, anak nggak mau. Dipecat langsung. Alhamdulillah udah lepas. Iya. Ujian. Sebenarnya kita sampai mana? Ya mana masuk ya Allah ya kafir semua saat di kafir. Ulaika makan lahum ayat kuluha ilah kafir. Mereka itu tidaklah masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan takut. Di sini juga ada ulaika itu mubtada dan jumlah setelahnya itu khobar. Kemudian ada nafi, penafian dengan lafal ma, tidaklah bagi mereka untuk masuk ke ha, lahum, lahum, lahum. Ada dhamir kan? Hum di sini kembali ke mana? Kembali ke ulaika ahsan, mereka. Baik. Tapi sebenarnya kok ada asalnya itu azlamu mimman mana'a, satu orang. Tapi enggak apa-apa, kenapa? Karena kita punya lafal man. Man itu global, boleh satu, boleh jamak. Ya. Jadi enggak apa-apa mimman mana'a, mana satu. Tapi ini kan bisa jamak, ulaika jamak. Makana lahum hum kembali ke ulaika, yaitu mereka. Itu sebenarnya kembali ke man semuanya. Ayadkhuluha, masuk ke dalamnya. Ha di sini kembali ke masajid, ya santu. Tadi kita punya apa, nafi ya. Nafi kalau ketemu dengan istitsna itu ibarat negatif ketemu positif. Iya enggak? Sehingga ada konklusi yang keluar darinya berupa isbat, penetapan positif. Misalnya Nabi bilang, kamu tidak boleh masuk kecuali lewat depan. Mafhum mukhalafahnya, kamu boleh masuk lewat depan, ya kan? Sekarang mereka tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan takut. Berarti mereka boleh masuk dalam keadaan takut. Dalam artian gini. Ini makanya ulama ini berbeda pendapatnya. Apa hukum orang kafir masuk masjid? Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Dan ada yang mengatakan boleh ketika sudah ada izin dari kaum muslimin. Yaitu baik dalam kondisi darurat atau karena ada masalah atau hajat. Baik, tadi ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, bebas. Ada yang mengatakan asalnya tidak boleh, tetapi dikecualikan di keadaan yaitu diizinkan oleh kaum muslimin. Baik karena maslahat, ada maslahat, ada hajat, atau hal-hal lain. Dan insya Allah yang tertepat yang ini ya. Asalnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini penggabungan terhadap semua perkataan. Asalnya orang musyrik itu gimana? Mereka enggak tahu ada majlis, ada masjid, kemudian enggak tahu bab thaharah. Ya kan? Sedangkan kita itu layaknya masuk masjid itu sunnahkan 2 rakaat. Dan berarti disunnahkan apa? Dalam keadaan suci. Kecuali yang berhalangan. Haid, itu pun ada khilafiyah masalah itu. Nah, berarti bagaimana mungkin orang kafir bisa masuk? Maka saya enggak boleh masuk. Tetapi ketika ada izin dari muslimin karena ada maslahat, ini boleh. Ya. Sekarang bagaimana? Saya pernah nonton dokumentasi metal. Lupa saya apa namanya. Headbangers Ball atau apa itu. Dua seri. Nah, jadi ada semacam anak metal dari Amerika gitu. Mendokumentasi dunia permetalan di berbagai negeri, termasuk Indonesia. kemudian masuk ke Istiqlal orang kafir ini untuk mendokumentasi bagaimana Islam di Indonesia. Boleh nggak ini? Pakai sarung, kemudian melihat pada jemaah Jumatan. Nah, asalnya nggak boleh kalau menurut Anda. Kenapa? Pertama, bukan maslahat itu. Itu untuk kepentingan dunia meta. Iya nggak? Nggak ada maslahat. Kecuali kalau untuk mensiarkan Islam, misal, mensiarkan Islam, ini pengenalan Islam di berbagai negeri, walaupun orang kafir yang meliput, nggak apa-apa. Boleh. Tapi ini untuk meta ngapain? Iya kan? Nah, jadi diizinkan muslimin pun perlu ditinjau lagi. Ngapain diizinin? Karena apa nih? Ya kan? Contoh lain misalnya. Tapi hukumnya boleh ya ini. Orang kafir ya, pengen masuk Islam. Tapi pengen ikut kajian dulu, boleh enggak? Kalau kita izin enggak apa-apa. Itu maslahat dan bahkan juga hajat. Bahkan kadang darurat. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ya. Apalagi yang mau masuk Islam, tertarik sama Islam, fadhol. Silakan. Nah, jadi orang-orang kafir itu layaknya tidak boleh ke sana, ke masjid. Nah, mereka yang mengatakan ada pengecualian di beberapa kasus itu boleh ke masjid dalam kondisi rasa takut itu dengan ini, dalam kondisi diizinkan. Maksudnya apa? Di sini orang muslim boleh mengizinkan, tetapi mereka yang berkuasa atas orang kafir di masjid. Jadi, kamu boleh ikut datang ke masjid. Itu dengan pengawasan orang muslim sehingga mereka itu merasa kecil di dalam masjid. Jangan sampai mereka juga merasa setara dengan muslim di masjid, Pak. Itu bisa diartikan di sini ya. Baik, kemudian wakaf di situ lahum fid dunya khiz. Lahum khobar muqaddam atau jar majrur muta'alliq bi khobar muqaddam mahdhuf di Arabnya. Kecepatannya. Baik, lahum ini la jar, harfu jar. Istihqaq yaitu berhak bagi siapa? Mereka. Hum di sini kembali ke ulaika. Ini jar dan majrur. Jar itu mana? Lam. Hum itu dhamir, ya kan? Dhamir jar bil jar mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin li'annahu majrur. Jadi jar dan majrur itu berkaitan bergantungan dengan khobar muqaddam yang mahdhuf namanya dalam nahwu. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Enggak usah juga enggak apa-apa. Jadi lahum khobar. Fi dunya itu hal. Fi isim harf jar. Nah, kemudian dunya majrur. Jar dan majrur ini dia adalah konteks hal. Keadaan mereka dalam keadaan dunia khizyun mendapat mereka bagi mereka hak bagi mereka dalam keadaan dunia kehidupan dunia adalah khizy. Khizyun itu kehinaan. Dia posisinya sebagai apa? Mubtada muakhir namanya. Begitu juga dengan yang berikutnya. Wow, di sini ataf lahum bagi mereka fil akhirah hal juga fil akhirah. Keadaan di akhirat nanti mereka memiliki apa? Azabun azim. Azabun azim. Lalu kenapa kok misalnya khizyun dan azabun azim di sini tidak pakai alif lam untuk menta'zim? Khizyun ya, azabun azim itu nakirah, bukan ma'rifah. Asalnya mubtada itu apa? Ma'rifah. Tapi di sini kenapa pakai nakirah? Untuk menta'zim atau mengagungkan perkara ini, mengagungkan perkara khizi. Kehinaan ini besar. Juga azabnya juga besar. Gitu maksudnya. Ya. Bagi ikhwah yang mungkin agak ribet dengan permasalahan ini enggak perlu detail juga permasalahan, nyantai aja. Oke, jadi di antara dari semua bentuk mencegah, pencegahan terburuk dan terzalim itu adalah mencegah masjid-masjid Allah dari kemakmurannya. Itu intinya gitu. Oke. Itu gitu. Mencegah masjid-masjid Allah dari kemakmurannya. Nah, kalau kita lihat mafhum mukhalafahnya adalah di antara zalim lawannya apa? Hakim, keadilan, kebaikan, ya kan? Berhikmah. Hal yang paling terhikmah dalam memberi adalah memberi kemakmuran di masjid. Paham di sini? Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik dari ini. Ketika dikatakan oleh Allah, tidak ada pencegahan yang terzalim dari pencegahan terhadap kemakmuran masjid. Baliknya apa? Tidak mencegahkan lawannya apa? Memberian. Tidak ada pemberian yang terbaik daripada memberi kemakmuran terhadap masjid. Baik dengan cara infak ketika di masjid Jumatan, tapi di setelah Jumatan bukan di pertengahannya. Atau mendirikan majelis, atau mengajak orang-orang menuju masjid, atau azan, itu semua termasuk menjadi marbot masjid, mengurusi masjid, membersihkan masjid, merawat masjid, berinfak dan semacamnya. Nah, itu sebaik-baik pemberian. Iya. Oke, itu pemahaman terbalik. Oleh karena itu kedatangan antum ke masjid itu termasuk sebaik-baik usaha dan pemberian. Antum berjemaah di masjid, masya Allah. Antum majlis kajian di masjid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kemudian walillahil masyriq wal maghrib, dan lillah. Kalau waw di sini waw istinaf ini namanya, yaitu membuka lembaran baru atau tema baru. Lillah. Lillah kepemilikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Al-Masyriq wal-Maghrib. Masyriq artinya maudi'u syuruq, yaitu tempat ufuk. Ufuk syuruq. Syuruq apa? Terbitnya matahari. Kayaknya sholat syuruq. Sholat syuruq itu sholat terbitnya matahari. Sebagian ulama mengatakan sholat syuruq itu boleh disebut juga, boleh juga diniatkan sebagai duha. Ada yang mengatakan tidak boleh. Namun boleh aja diniatkan dengan duha. Antum mau sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, boleh. Gak masalah. Nah, gimana caranya sholat syuruq itu? Antum bisa setelah subuh, doa, zikir setelah sholat, ya, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai kemudian membaca al-ayat kursi, al-ayat al-ikhlas, al-alaq, an-nas. Nah, udah setelah itu kan itu niatnya apa? Doa atau zikir pagi. Kemudian doa boleh. Minta hajat antum apaan, kan? Kemudian boleh baca Quran sampai syuruq boleh. Baca azkar as-subah wal masa. Nah, itu yang di tepatnya di situ sebenarnya. Tempat asalnya itu di situ, doa zikir as-subah wal subah di situ. Kalau misalnya memang antum mau baca Quran saja, fadl. Kemudian baca zikir subahnya itu ketika naik motor, fadl. Iya, enggak apa-apa. Bagus. Ya, zikir sampai kemudian kalau misalnya hari-hari gini ya, itu kira-kira jam 6 kurang 15 lah ya. Hah? Jam 6 kurang 5-an. Enggak, matahari udah agak-agak kuning-kuning dikit. 6 kurang 5-an. Hah? Iya, 6 kurang 15-an kayaknya udah kok. 5.50-an. Ah, antum di negeri apa antum? Ah, jam apa? Alarm masjidnya? 5.54. Itu hitungan matematis saja ya. Tapi Allah alam. Pokoknya kalau misalnya antum udah merasa matahari itu seperti dunia agak terang sedikit gitu. Apa maksudnya? Ada walaupun kuning saja itu udah sebenarnya udah. Nah, boleh juga seseorang sebenarnya habis subuh ya. Itu kajian. Di Saudi itu kayak gitu di Saudi. Banyak habis subuh itu kajian 30 menit, 40 menit. Setelah itu pada sholat syuruq kayak gitu. Kajiannya kajian kita rata-rata. Karena kok kajian tematik pada masih tidur yang orang-orang tematik ya. Panitianya masih bobo. Nah, beneran di Saudi itu para masyayikh itu mereka kalau enggak zikir, mereka mengkaji kitab. Kemudian pada hadir. Beneran. Bulughul Maram dan lain-lain. Coba antum lihat di liveislam.net. Itu ada kajian biasanya jam 5 pagi. Bukan kita sudah nggak bisa kerja dan semacam. Padahal sebenarnya di antara memakmurkan masjid itu dari pagi start itu udah ilmu mainnya. Tafsir misalnya. Masya Allah. Maka indah itu kalau kayak gitu kita misalnya. Tapi sayangnya baik ustadznya maupun apalagi bawahnya, maksudnya rakyatnya itu jarang menyadari itu. Pahala haji bisa didapat itu. Kita haji tafsir aja lah. Dua ayat aja lah. 30 menit, ya kan? Kan zikir paling menghabiskan waktu paling banter 10 menit ya. Anggap 10 menit dengan doanya. Kemudian tambah 40 menit atau 30 menit. Udah. Itu insya Allah setelah itu suruh. Gitu kan? Udah enak. Antum dzikir dapat, ilmu dapat, haji dapat. Nah. Cuma memang yang namanya semakin utamanya sesuatu itu semakin sedikit yang mau konsisten mengejarnya. Oleh karena itu kita tuh jangan tertipu sama banyak-banyakan. Jangan tertipu sama banyak-banyakan. Tapi itu dilakukan di mana? Tetap di masjid. Bukan di luar masjid. Gimana kok perempuan? Boleh enggak? Ya boleh aja. Bagus aja kalau di sini sama suaminya. Atau sama orang tuanya bagi yang masih bujangwati. Kalau di sini alhamdulillah dapat pahala haji, bapak yang izinin, pak inyong karep ini ya, saya mau ini haji dulu, ya kan? Sampaian kok bapaknya kan bingung dijelasin secara ilmiah. Oh, jadi gini akhirnya bapaknya ikutan dapat pahala. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujri man tabi'a aula yang kesudali kana ujri syai'a, ya kan? Artinya begitulah, antum tahu artinya. Nah, kalau misalnya antum bilang ini pak ini bagus banget, coba diamalkan, diamalkan, antum dapat pahala haji, antum ngapain? Ngorok di rumah. bisa aja, iya bisa aja. Jadi sebenarnya sekarang tuh enak, tinggal copy aja ke seluruh grup WA kebaikan. Diamalkan sama saya belum tentu. Yang penting saya udah nyebarin, ngirip lilin, nyebar cahaya, dia sendiri hancur ya. Atau mirip sendal, bermanfaat buat atasannya, dia sendiri makin tergesek sakit. Ya. Yang mana? Walillahil masyriq wal maghrib. Saya mau diurus syuruk tadi. Salat syuruk, pahalanya seperti pahala asal haji ya, ingat. Pahalanya seperti pahala asalnya haji. Ada pahala asalnya. Yang namanya kebaikan itu kan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kalau dilakukan. Jadi ketika antum bilang asalnya haji itu pahalanya doang bukan statusnya. Ya. Jadi enggak bisa saya pagi ini mau berhaji dulu. Setelah ini kalian panggil saya kiai haji. Wah, saya udah berhaji kok. Pak haji panggil, saya pakai ginian sorban sekarang, pakai kerudung kayak gini ya. Sekarang panggil saya haji. Kenapa? Saya sudah punya pahala sehaji. Iya, antum nunggu 10 tahun kan? Aneh udah. Capek-capek antum ke sana gitu kan. Nah, jadi statusnya tetap belum berhaji, tapi pahalanya pahala haji. Maksudnya pahala asalnya haji. Adapun kalau antum melakukan haji langsung, oh itu berlipat-lipat dari seluruh nafas zikirnya, capeknya, letihnya, menahan hawa nafsu, godaan dan semacamnya. Itu ada pahala lebih ini. Ya. Jadi pahala yang dapat pahala asalnya haji, asasnya pahala haji ya. Insyaallah. Kemudian wal al-masyriq wal maghrib, yaitu maudhi'ul ghurub, yaitu momentum atau tempat terbenamnya matahari, itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya maghrib itu ghurub, yaitu tenggelam. Makanya orang ghurib itu orang yang tenggelam. Ghuroba orang yang tenggelam. Ya enggak? Fa'ainama, maksudnya tenggelam di sini enggak diketahui banyak orang. Fa'ainama, maka ainama. Kapanpun ini syarat berarti kan? Wherever. Wherever. Kapanpun kalian tuwalu. Tuwalu di sini apa? Menghadap. Kemanapun, kalau tadi Anda bilang kapanpun ya, kemanapun kalian menghadap, fathamma Maka disitulah wajhullah. Coba di sini kita baca ada apa. Wasama wajhullah, maka di sanalah Allah Ta'ala. Nah di sini kita mungkin akan tergelitik dan kepingin untuk mentakwil. Maka disitulah wajah Allah. Kita bakal tergelitik untuk mentakwil wasama wajhullah. Dikatakan maka di sanalah Allah, loh. Berarti Allah di mana-mana dong. Ya enggak? Sebab Allah Ta'ala maha meliputi segala makhluknya. Ya di antara nama Allah muhit. Ya muhitum bil kafirin. Ya kan? Karena itu kemanapun seorang hamba menghadap dalam sholatnya, baik ke timur atau ke barat, ke utara atau ke selatan, maka ia akan mendapatkan Allah Ta'ala di sana. Karena makhluk apapun yang ada, semuanya berada di sisinya. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Ta'ala sendiri yang memberitahukan akan kemampuannya. Bahwa bumi akan berada di genggamannya pada hari kiamat. Jangankan itu di sini. Sekarang nih, kalau kita lihat tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya al-mulk, kerajaan. Kita sekarang mulk bukan, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Berarti kita semua berada dalam tangan Allah, di tangan Allah. Nah, terus gimana kita memikirkan ini? Gimana? Nah, tawakuf. Karena otomatis dengan ini kita akan menggambarkan kaifiah, tata cara. Maka sudah kita imani aja teks secara zahirnya seperti itu, tanpa pendalaman lebih detail lagi. Seperti ini juga fathama wajuba, maka di sanalah kamu tahu ada Allah di sana. Ada Allah, yaitu di sana Allah. Kemanapun kamu menghadap. Kalau kita pikirkan kaifiahnya, oh itu kita akan bakal tergambar Allah seperti apa, bagaimana itu, jangan. Nah, maka bagaimana? Udah imani aja. Cukup kalau misalnya akal kita enggak mampu ke sana, udah selesai. Jangan lebih-lebihkan. Ya, jangan ditakwil sendiri. Karena lama-kelamaan ini salah satu ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu ada berapa makna? Yaitu ada yang maknanya ayat-ayat ini yaitu memiliki makna-makna yang saling mirip. Ada makna seperti itu. Atau ada yang memaknai mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang bersyubhat, yaitu berpotensi syubhat. Berpotensi memberikan syubhat di dada-dada manusia yang melihatnya. Karena itu tidak ada satu arah pun yang terlepas dari pengetahuan dan liputan Allah Ta'ala serta kekuasaannya. Hal ini diketegaskan dalam firman Allah, sesungguhnya Allah maha luas, wasi'un, alim, maha mengetahui. Baik, tapi yang terpenting di sini, lebih penting lagi kita bahas adalah tentang hukum fikihnya, bahwasanya tidak masalah bagi kita dalam safar untuk menghadap ke arah non-kiblat resmi karena darurat. Sekarang kalau misalnya tuh di jalan tol, jalan tolnya tuh macet banget, ya macet banget. Kalau jauh tuh pakai macet, pakai bianget atau buanget, ya. Ima i, ya. Sangat macet. Bahkan sampai macetnya itu tidak jalan. Ternyata mobilnya yang macet. Enggak, macet. Akhirnya enggak sampai jalan karena udah benar-benar macet di jalan tol. Orang-orang pada berpikir ya, -2 menjelang lebaran bakal macet nih, udah 2 hari setelah lebaran. Ternyata pada ngumpul di sana. Lebih parah. Malah lebih parah, afroh bahasa Arabnya. Lebih farah. Ya kan? Nah, kemudian hari kedua ternyata macet banget, tambah macet lagi. Ya kan? Sampai berhenti. Nah, sekarang udah azan, boleh safar, boleh dijamak, boleh jamak. Sekarang mau menjamak zuhur dan asar. Ternyata sudah jam 5. Berarti harus sholat. Ya kan? Sholat zuhur dan asar. Nah, kemudian mau sholat di mana? Dalam mobil. Boleh enggak? Lihat sikon. Kalau misalnya bisa minggir, atau bahkan udah minggir, maka enggak boleh di dalam mobil. Harus turun. Kan samping tol itu rumput-rumput. Bahkan kadang ada danaunya, kita bisa bertamasya di sana. Iya, kadang saya kalau misalnya ke Bandung dulu waktu kajian di Bandung, bolak-balik tuh kadang melihat sampingnya tuh bagus banget. Nah, kayaknya pengen gitu suatu ketika, pengen diturun di situ aja lah. Iya, terus jalan sendiri ke rumah. Ya nggak tahu tuh daerah apa, tapi pengen banget, cakep gitu. Ada air-air yang genangan, ada oh, mungkin banyak ularnya gitu kan, banyak ular. Pengen banget ke sana gitu. Tapi apa daya. Nah sebenarnya bisa kalau misalnya memang udah macet harus turun, nggak boleh duduk. Karena ini sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kemudian turun air, kalau cari air ada air, kalau nggak ada air ya udah tayamum. Nah kemudian baru sholat dan cari kiblat. Gampang nyarinya, tinggal lihat bagaimana matahari. Kecuali kok mendung gak kelihatan matahari di mana, tapi insya Allah kelihatan. Nah baru sholat sesuai dengan sholat asalnya, yaitu menghadap kiblat. Ya kemudian mau dua-dua bisa. Ya kemudian dalam keadaan tohir. Ya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya gimana kalau misalnya di tol tapi ini namanya apa namanya lancar. Ya apalagi tolnya tol baru nih lancar. Nah nanti kan ada rest area, berarti harus ke sana. Iya, nggak boleh nanti tunggu Jakarta dulu sampai nggak boleh. Ya jadi harus tepat waktunya sesuai dengan rukhsahnya. Ya itu tentang ayat yang kedua tadi. Coba kita lihat pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Masya Allah. 114 dan 115, dosa besar bagi orang yang berusaha merusak kehormatan masjid dan mengotori kesuciannya. 321 adalah dosa besar bagi orang yang menghalangi masjid Allah Ta'ala untuk digunakan mengagungkan asma-Nya. Tafsir kajian bukan tafsir mengagungkan asma Allah termasuk. Mengagungkan kalam Allah. Tafsir, kajian tafsir. Mazhab Maliki berkesimpulan bahwa wanita lajang yang belum menunaikan ibadah haji wajibnya. Maksudnya ibadah haji wajibnya apa? Ibadah haji pertama kalinya. Maka ia tidak boleh dilarang untuk menunaikannya sekalipun ia pergi tanpa didampingi mahramnya. Ini mazhab Maliki. Diharuskan walaupun tanpa mahram. Berarti mahram itu bukan menjadi syarat terpenting. Dalam pandangan mereka, larang wanita ini untuk menunaikan haji wajibnya berarti mencegah orang beribadah di Masjidil Haram. Baik, tapi kalau misalnya hal ini dilakukan sekarang itu akan banyak sebenarnya kerusakan. Dan kerusakan itu sudah terjadi banyak sekarang. Tanpa mahram pergi haji. Umrah, hah? Mahram palsu. Iya, enggak tahu an maksudnya apa sih? Hah? Oh, pura-pura jadi mahram ini mahram saya. Iya. Karena memang perempuannya enggak mau nikah sama dia, mengharamkan diri dari nikah sama dia, jadi mahram. Ya kan? Mahram palsu enggak ada kayak gitu. Itu talbis, enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Jadi harus ada mahram. Berarti ini kata para ulama sebagian yang menulis ini, keguguran wajibnya itu belum wajibnya belum apa bahasanya? Dia belum menjadi wajib perempuan sebelum ada mahram. Enggak wajib. Bahkan bisa jadi haram. Ya, tanpa mahram jadi haram. Ini karena apa? Karena safar. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih jujur lagi bicara tentang safar dan mahram, itu ana yakin perempuan-perempuan yang di kampus-kampus kena semua. Ada yang dari Bandung. Iya. Ada dari sana sini. Belum ngekos doang, enggak ada keluarga, enggak ada apa gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih jujur lagi ngomongin tentang safar dan mahram, udah UNJ kena, UI kena, UU lainnya itu kena. Libya juga kena. Ya kan? Iya coba. Libya juga kena. Betapa banyak akhwat-akhwat itu datang dari jauh banget. Ada dari Sulawesi. Ada dari Lombok. Ada dari Medan Batak. Ada yang lain-lainnya. Mereka mencari ilmu syar'i ke Jakarta. Ini bukan masa safar lagi. Di Jakarta juga lebih banyak fitnah. Ya kan? Beda kalau misalnya cuman kampus di sini dekat situ rumah aslinya sama ininya keluarganya, ya kan? Asli situ gitu loh. Ini kalau misalnya ke kampus tinggal ngesot juga bisa gitu kan? Enggak apa-apa. Ini bukan safar, enggak masalah. Atau dari Bogor orangnya. Nah, ini makanya ini permasalahan yang asatidah sendiri jarang yang mau membahasnya. Kenapa? Karena audiensi kena semua nanti. Ibarat ngomongin riba. Jadi yang mau ngomongin tentang riba itu harus ustadz yang kuat. Iya. Harus ustadz yang tegas. Iya. Kalau nggak tegas, wow, udah. Dimain-mainin nama ini. Selain berilmu juga harus tegas. Bukan hanya tegas doang tanpa ilmu atau berilmu doang tanpa ketegasan. Karena kalau misalnya berilmu, benar-benar berilmu, beneran sahih ilmunya, dia nggak tegas dalam masalah ini, wah, itu ibu-ibu datang sekali udah tergoda. Maksudnya tergoda, ini Ustaz, saya ini kerja di sini Ustaz, saya gini. Nggak tega mau bilang haram tuh nggak tega. Jadi antara yang tegas dulu Ustaz Erwandi, kalau misalnya antum ketemu udah kelepek-kelepek lah. Nggak bisa antum. Ini. Ya. Kayak misalnya nih, anda kan kerja di sana, kota wisata, dan beliau sering di sana. Anda tinggal di sana. Kalau rekan kantor saya, kalau rekan kantor Ana ada di masjid di luar jam kerja dan juga nggak ada darurat. Nah, kan emang kita harus standby di sana. Kalau nggak izin, harus kalau misalnya nggak izin harus standby di tempat. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya tentang gini-gini banyak nanya. Antum bukan aneh ya, ini bukan aneh loh. Antum kerja di sana kan? Tempat kerjaan anda. Iya. Sekarang jam antum ngapain? Anda jam kerjaan sekarang. Lo udah ngapain antum di sini? Itu jawabannya udah. Ya udah. Enggak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tadi itu enggak dijawab pertanyaan tentang ekonomi. Antum tuh naikkan dulu jam antum. Kerja dulu antum nanti pas antum udah istirahat atau di sini ayo ke anda. Udah selesai. Akhirnya udah masalah, mungkin orang itu jerah gak mau nanya lagi. Iya. Kemudian ada juga di sebuah masjid ya. Di masjid itu ada penyaluran zakat. Terus hadir kajian beliau. Langsung kemudian tiba-tiba beliau bilang, udah ayo semua yang menjadi panitia zakat di sini di masjid ini berdiri semua depan. Langsung digituin. Berdiri semua ke depan. Diuji dites sama dia. Gagal semua. Malu satu kampung. Itu kalau misalnya mau dia pikir ekonomi muamalah itu harus ini harus tegas. Kenapa kalau enggak tegas kayak gitu bakal main orang-orang tuh bakal main. Dikira rakyat tuh darah sekarang kan namanya riba itu pinter moles tuh. Diembel-embelin syariah padahal ada titik-titik poin-poin yang sebenarnya cuma di cover-cover aja. Kayak gitu. Nah, dan makin modern ini makin banyak habisnya masalah reselling, masalah dropshipping dan semacam dan seterusnya. Wallahu taala alam. Oke. Okay. Kita kembali aja. Fa inna tawallu qata mawjullah innallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Baik, kita sampai sini aja insyaallah kita langsung ke kajian Bulughul Maram. Oke. Okay. Orang kafir ke tanah haram itu juga masalah yang diperselisihkan. Orang kafir ke tanah haram itu masalah yang diperselisihkan sebagaimana masalah masjid. Tetapi yang lebih rajih kalau untuk bukan tanah haramnya sebenarnya. Taib, tanah haram juga ada yang mengatakan haram untuk orang kafir. Taib, itu yang mungkin lebih tepat. Itu masalah tanah. Masalah yang tadi masih, oh iya masih tadi ada pengecualian. Yang membolehkan dengan adanya darurat atau alasan hajat itu tetap tidak boleh di Masjidil Haram. Ya. Itu yang tadi yang bilang, yang tadi kita anggap itu yang lebih sahih, itu boleh di seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Mohon maaf, hah? Enggak boleh ke tanah haram sebenarnya. Enggak boleh. Ke tanah haram yang lebih tepat adalah enggak boleh. Kecuali jika enggak ketahuan kalau dia orang kafir. Itu masalah lain. Maksudnya orang kafir ke dalam masjid yang mendapat izin dari orang muslim, asal orang kafir tersebut tidak setara kedudukannya orang muslim. Dari pernyataan tersebut, maksud dari kata setara itu, maksudnya setara di sini, jangan sampai, jadi tadi lihat, illa khaifin itu, yaitu supaya orang-orang kafir itu kalaupun masuk ke dalam masjid, itu mereka dalam keadaan mereka itu seperti di bawah kekuasaan kita. Ya, misalnya nih ada orang kafir di sini, di daerah sini. Pengen masuk masjid untuk melihat kajian misal. Kemudian kita bolehin. Nah, ketika dia masuk, itu kita dalam keadaan jangan tunduk. Beri bawah. Kalau perlu pakai kayak gini semua. Takut dia menggigil kan? Merinding dia. Setannya juga ketakutan. Nah, kayak gitu. Maksudnya setara ini, yaitu jangan sampai dia itu merasa ada posisi juga yang berhak di masjid ini. Enggak. Kalau perlu dipojokin dia. Jadi, tampilkan izzahnya Islam. Keperkasaan Islam di hadapan dia. Kayak gitu maksudnya ya. Nah, jangan malah kemudian dia diundang sini, duduk sini mas, sini mas. Lu gimana agama antum? Dia semua agama tuh sama. Wah, kok kayak ini mah udah gak benar ya. Ya? Kalau ini kan konteksnya beda. Ini dia benar-benar memang kita tahu mau masuk Islam. Bahkan sebenarnya begini, orang kalau misalnya yang mau masuk Islam itu, ini kan ketika dia di masjid itu kan hanya sebenarnya sebagai formalitas dan i'lan, yaitu menyebarkan keislamannya. Sebenarnya dia udah Islam. Mungkin sebelumnya udah bersyahadat sama keluarganya atau sama teman-temannya, udah mengucapkan syahadat. Dia udah muslim gitu. Ini enggak masalah. Ya, insyaallah enggak masalah. Sama sekali enggak masalah. Kita langsung mencintainya sebelum dia bersyahadat di depan kita karena kita udah tahu dia itu muslim. Insyaallah. Ya, insyaallah. Tapi kita langsung habis ini menuju ke ya. Oh. Apa? Ah. Ya. Enggak, itu enggak termasuk karena tapi tergantung. Apakah setelah itu mereka diajak sholat, ya kan? Sholat kan? Dan tidak keluar waktu kan? Gak masalah. Sholat itu kalau dalam Sahih Bukhari as-sholat itu fi waktiha, yaitu sholat di waktunya gak masalah, selama masih di waktunya gak masalah. Libya pun kayak gitu. Dan itu pun bukan karena apa-apa, karena emang maslahatnya, ya pembagian waktu yang sulit. Di Libya pun kayak gitu. Orang-orang yang masuknya di masa'i, yaitu sore, kan mulai jam 12 kajian dirosatnya. Nah, sholatnya itu bisa kalau gak salah jam 1.15 atau jam berapa gitu. Tapi berjamaah. Nah, itu gak apa-apa seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada kampus-kampus kayak misalnya UNJ atau yang lainnya, UI yang lainnya, jam 14 sampai jam 16, boleh gak? Sore boleh, gak masalah. Cuma berikan waktu untuk sholat. Tapi kadang bukan jadwal kampus yang menyempitkan waktu sholat, kadang jadwal ospek. Ya, ada ospek itu sampai jam 17.00. Itu waktu yang sangat makruh atau waktu sholatnya orang munafik bagi asar. Udah hampir tenggelam. Nah, itu ada ospek kayak gitu. Ya. Karena enggak tahu hukum. Ya. Antum kayaknya cerewet banget deh tadi. Ah. Antum bilang ke atasan, saya boleh nggak ini meluangkan waktu walaupun di jam kerja untuk sholat. Kalau diizinkan ya udah, kalau nggak diizinkan, ya itu tanggung jawab dia. Ya, karena yang dibuat ya, karena itu tetap boleh sholat jam 4 nggak masalah. Ya, Allah wa. Kayak mau nanya itu. Nah. Ya, insyaallah, ya langsung menuju ke kajian dulu.